Sebuah kiat ringkas, mudah dihafalkan. Ada 10 syarat dari syarat doa mustajabah. Disebutkan oleh Ibn Jama'ah dalam 3 bait syair. Kata Ibn Jama'ah rahimahullahu ta'ala, qalu syurutid du'ail mustajabi lana ashrun biha bashirid da'i bi iflahi. Taharatun wa salatun ma'huma nadamun waqtun khushu'un wa husnud dhanni ya sahi wa hillu qutin wa an la yuda'a bi ma'siyatin wa ismun yunasibu maqrunun bi ilhahi. Itu 3 bait syair. Di dalamnya terkumpul 10 syarat doa mustajabah. Iya. Itu cara menghafalkan ilmu seperti itu supaya mudah. Kalau antum hafal 10 doa mustajabah, yang pertama bertahara bersuci, yang kedua membaca selawat, yang ketiga, yang keempat, ya mungkin suatu hari akan lupa, tapi kalau hafal 3 bait syairnya, semuanya ada di dalam bait syair. Jelas ya? Diisyaratkan. Ibn Jama'ah berkata, qalu, para ulama mengatakan, syurutud du'ail mustajabi lana, syarat doa yang mustajabah bagi kami, asyurun bihad basyirid da'i bi iflahi. Ada 10. Dengan 10 syarat ini, basyirid da'i bi iflahi, berilah kabar gembira kepada orang yang berdoa, doanya akan berhasil, beruntung. Maksudnya akan didengar, mustajabah. Apa 10 syarat ini? Kata beliau, salat taharatun, yang pertama bersuci. Dia berdoa dalam keadaan berwudu, bersuci. Tidak berhadas kecil maupun besar. Wasalatun, yang kedua, ketika dia berdoa, dia dahului dengan salawat. Dia membaca salawat kepada Nabi, dan dia tutup dengan salawat pula. Ya, ini etika diterangkan dalam hadits Fadhalah bin Ubaid. Haditsnya sahih. Kemudian yang ketiga, ma'huma nadamun. Ya, bersama keduanya disertai dengan apa? Nadam. Ada penyesalan. Seorang itu harus selalu menyadari dia banyak kekurangan. Ya. Banyak kekurangan di dalam melakukan ibadah. Nah. Ya. Ini salah satu bentuk seorang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaidah di dalam banyak ibadah. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, sebenarnya saya enggak ingin meluas, cuma saya isyaratkan bahwa Ibnu Al-Qayyim menyebutkan ibadah itu akan indah dan diterima apabila seorang hamba menghadirkan 6 sudut pandang dalam ibadah itu. Jadi ada 6 sudut pandang yang hendaknya dihadirkan saat dia beribadah. Yang pertama, dia pelihara keikhlasannya. Iya. Kemudian yang kedua, dihadirkan makna dia harus sesuai dengan petunjuk Nabi dalam ibadahnya. Kemudian yang ketiga, dihadirkan makna dia harus ada kejujuran dalam melakukan ibadah dan kesungguhan. Iya. Kemudian yang keempat, dihadirkan makna dia selalu memandang dirinya itu kurang dalam melakukan ibadah. Ya. Kemudian yang kelima, dihadirkan banyak dia menyesal dan beristighfar kepada Allah. Ya. Banyak dia menyesal dan beristighfar. Kemudian yang keenam, dihadirkan masyhad dia selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pokok perkara, 6 sudut pandang ini kalau dihadirkan dalam ibadah apapun, insyaallah ibadahnya akan bermakna dan betul-betul memberikan kesan yang sangat mendalam. Ya, ini sebenarnya 6 perkara ini perlu diuraikan. Ya, secara luas, tapi saya isyaratkan ini hal yang sangat indah sekali dari Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Beliau sebutkan pembahasan ini di salah satu surat beliau yang beliau tulis ke sebagian kawan beliau. Iya. Baik. Jadi saya kembali kepada syarat doa mustajabah. Syarat yang ketiga tadi apa? Hah? Ada penyesalan. Kemudian syarat yang keempat diterangkan dalam potongan yang kedua, di bait yang kedua, kata beliau, waqtun khusyu'un wa husnul dhanni ya sahi. Syarat yang keempat, dia berdoa di waktunya. Ada waktu-waktu mustajabah. Ya.

Nah, doa maksiat tidak diterima. Ya. Kemudian syarat yang ke-9, wasmun yunasibu. Dia berdoa dengan nama yang cocok. Nah, inilah syarat yang kita terangkan tadi ya. Disebut dengan asmaul husna yang cocok, mencocoki doanya, mencocoki permintaannya. Kemudian syarat yang ke-10, makrunun bi ilhahi. Ya. Harus disertai dengan ilha. Dia betul-betul memohon kepada Allah untuk diberikan. Ilha itu, ya, apa? Dia bukan memaksa, tapi betul-betul memohon supaya diberi. Ya. Kayak anak kecil, dia mohon kepada apa? Ayahnya, kepada ibunya, betul-betul diberi apa? Uang jajan. Dia sangat pengen untuk hal tersebut. Ya. Itu ilha namanya. Ilha. Dan disebutkan dalam sebagian riwayat, saya tidak hadirkan sekarang, ya, derajatnya. Cuma yang disebutkan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berada apa di Arafah, ya, beliau berdoa dalam keadaan menadahkan tangannya, ya, dan digambarkan beliau berdoa seakan-akan orang yang meminta kepada Allah supaya diberi makan karena sangat kelaparan. Ya. Ini perhatikan bagaimana ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana kedekatan beliau dengan Allah dan posisi beliau sebagai seorang rasul, sebagai seorang hamba yang sangat kuat ubudiahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini 10 syarat dari syarat dikabulkannya doa. Iya. Baik, kalau kita kembali kepada ayat fad'uhu biha, berdoalah kalian dengan asmaul husna itu. Jadi ini ayat yang pertama di surah Al-Araf. Ayat yang kedua, ini yang kita baca tadi di surah Al-Isra, qul ya Allah awidur rahman. Beribadahlah kalian kepada Allah atau beribadahlah kalian kepada Allah Ar-Rahman. Ya. Ayyan ma tad'u falahul asmaul husna. Kepada siapapun kalian, dengan apapun kalian menyebut berdoa, bagi Allah nama-nama yang maha husna. Nah, ini ayat apa sebabnya? Karena kaum musyrikin itu mereka tidak mau memakai nama Ar-Rahman. Ya. Diterangkan di surah Al-Furqan, wa idza qila lakum usjudu lirrahmani qalu wa man rahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Apabila dikatakan kepada mereka usjudu lirrahman, sujudlah kalian kepada Ar-Rahman, apa jawaban kaum musyrikin? Wa man rahman, siapa Ar-Rahman itu? Ada sujud lima ta'muruna, apakah kami sujud kepada siapa yang kau perintah kepada kami? Itu ucapan kaum musyrikin. Ya, dan Allah menerangkan wa zadahum nufura. Mereka hanya bertambah lari dari hal itu. Ini mereka bukan kaum musyrikin ini bukan tidak mengenal nama Ar-Rahman. Mereka mengingkari di sini bukan pengingkaran karena tidak kenal. Ya, mereka kenal nama Ar-Rahman. Mereka kenal. Ya, toh kaum musyrikin pernah berucap sebagaimana dalam Al-Qur'an, wa qalu law syaa'a ar-rahmanu ma abadanahum. Mereka berkata, andai kata Allah Ar-Rahman menghendaki, kami tidak akan menyembah. Ya, sembahan-sembahan kami. Itu ucapan mereka, andai kata Allah Ar-Rahman. Jadi mereka sebut nama Ar-Rahman. Ya. Jadi mereka di sini mengingkari nama Ar-Rahman di ayat Al-Furqan ini, pengingkaran bukan karena tidak kenal, pengingkaran karena sombong saja, keras kepala. Ya. Jelas ya? Sama dengan ayat di surah Al-Isra yang kita baca ini. Mereka tidak mau berdoa dengan nama Ar-Rahman. Maka Allah menjelaskan, kalian berdoa dengan nama Allah atau nama Ar-Rahman, sama saja. Apapun yang kalian pakai berdoa dengannya, bagi Allah asma'ul husna. Allah memiliki nama-nama yang apa? Yang maha husna, yang maha baik. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga di surah Taha. Allah berfirman, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Allah itu tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Baginya lah seluruh nama al-husna yang maha baik. Ya. Kemudian ayat yang keempat di surah apa? Di surah Al-Hasyr. Apa ayatnya? Wallahu al-khaliqul bari'ul musawwir lahu al-asma'ul husna. Dialah Allah al-khaliq